Sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal seseorang meninggalkan atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, ketika bertemu, fayasuddu hadha. Yang satu menghindar, yang satu lagi menghindar. Saling menghindar. Ya, tidak mau bertemu. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbagus dari keduanya adalah yang memulai salam. Yang mencairkan suasana, ya. Yang meleburkan kebekuan yang ada. Ini yang terbaiknya adalah yang memulai salam. Yang ke-400 hadisnya, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaghadu wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci. Jangan kalian saling mendahului, ya, nanti akan dijelaskan tanafus di sini maksudnya adalah yang mazmum, yang tercela. Wa kunu ibadallahi ikhwana, sama dengan hadis yang di atas tadi, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ketiga-tiganya dijelaskan di sini dalam footnote-nya adalah sahih semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, qala syarih wa huwa Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, maudu'ul ahadis, ya, pembahasan hadis-hadis tadi di atas, maudu'nya atau yang dibahasnya adalah an-nahyu an hajril muslim atau hijratil muslim biduni sabab. Enggak boleh, dilarang dari meninggalkan muslim, meninggalkan saudaranya muslim atau muslimah, sama mereka, sama akhwat, biduni sabab, dengan tanpa alasan. Tidak boleh kalau tidak ada alasan. Ai biduni musawwagin, artinya biduni sabab di sini adalah tanpa alasan yang jelas, yang sah gitu, yang dibenarkan. Musawwag yakni alasan yang disahkan, ya, alasan yang diterima. Wa makna al-hajr, dan makna daripada meninggalkan di sini al-hajr artinya tarkus salam alal muslim, minimalnya meninggalkan salam, tidak salam kalau ketemu, diem aja, ya, membisu, ya, jangankan mengucapkan yang lain kaifa haluk atau yang lainnya. Salam yang merupakan pembuka dari pertemuan seseorang itu tidak diucapkan. Wa tarku ta'amul billatihi ahsan ma'ahu wa qat'u sillatihi. Ya, selain meninggalkan salam juga tidak mau interaksi, ta'amul, ya, bergaul, bermuamalah yang baik bersamanya. Juga memutuskan silah, yakni hubungan dengannya, ya. Kalau silaturahmi biasanya adalah yang satu nasab, yang satu keluarga, satu darah. Tetapi kalau yang tidak ada kaitannya dengan darah, ya, artinya tidak satu keturunan, artinya tidak ada ziarah, tidak mengunjungi, ya, tidak mengunjunginya, tidak menjenguknya, tidak menjumpainya. Dan juga apabila terjadi pada yang masih satu keturunan, satu nasab, ya, ini tidak menyambung hubungan, memutus hubungan silaturahmi. Wal hajru imma an yakuna masyru'an wa imma an yakuna mamnu'an. Meninggalkan seorang muslim, meninggalkan seseorang di sini, ya, baik yang disyariatkan, ada syariatnya bahkan, atau juga dilarang, tidak boleh. Ya. Jadi ada dua macam al hajr, meninggalkan, memboikot, ya, bahasa yang lebih ininya lagi mungkin memboikot. Kalau memboikot itu artinya menahan diri kan gitu, ya, menahan diri, tidak mau bertergusapa atau bermuamalah, ya, imma an yakuna masyru'an, apakah bentuknya disyariatkan atau yang dilarang. Fal aslu fil hajri al-man'. Hukum asal daripada hajar meninggalkan itu adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh secara umum, hukumnya tidak boleh kalau tidak ada sebab. Wa yusra' idza kana fi dzatillahi 'azza wa jalla. Akan tetapi ya, hukum asal hajar ini dilarang, bahkan bisa berubah keadaannya, bahkan menjadi syariat, diperintahkan di dalam din Islam ini manakala berkaitan dengan hak Allah SWT, berkaitan dengan dinullah, ini zatnya Allah SWT. Ketika agama Allah diinjak-injak, ketika kehormatan Allah, ketika syariat-syariat Allah itu dipermainkan atau tidak dihormati, tidak dipraktekkan, tidak dilaksanakan, maka di situ akan ada sikap-sikap yang harus ditegakkan. Kehajri ahli bid'ah wad-dalali ad-du'ati ila bid'ahihim wa dalalatihim ala ikhtilafi nihalihim wa manahijihim wa hadha mashru'un. Contohnya adalah seperti memboikot ahlul bid'ah, meninggalkan ahlul bid'ah, ya, tidak mau berhubungan dengannya, tidak mau bersopan santun dengannya, tidak mau menghormatinya. Ahlul bid'ah, ahlul dalalah, jelas-jelas tokoh, kemudian juga dia yang menyeru bahkan da'i kepada kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesatan-kesatan mereka, maka kita tidak ada di sini mudahana, basa-basi, ya, atau hahehe, atau bermanis muka dan seterusnya. Ya, walaupun berbeda-beda pemahamannya, nihlah di sini artinya manahij atau milal, yakni agamanya. Berbeda-beda pemahamannya, thariqahnya, pemikirannya dan pijakan-pijakannya, manhajnya, pedoman-pedomannya, sistem pemikirannya. Hati-hati di sini. Bahkan ini masyru', harus kita menempatkan pada tempatnya. Jangan orang yang masih awam, yang masih ikut-ikutan atau tidak tahu menahu, langsung kita sikapi. Tetapi di sini kita lihat kepada siapa yang harus kita sikapi dengan tegas. Wal hajrul mamnu' huwa makana li hududin nafsi fima yata'allaku bil amwal wa bil mata' wa bil a'rad. Kalau tadi adalah yang masyru', kalau yang dilarang contohnya adalah apa-apa yang berkaitan dengan bagian jiwa. Ya, kaitannya dengan kehormatan, ya, kita diejek, atau berkaitan dengan harta, uangnya diminta, uangnya dirampas, pinjam enggak kembali dan seterusnya. Ya, atau dengan barang-barang, ya, dirusak, ya, dirusak, kemudian dicacati dan sebagainya. Atau bahkan al-a'rad, kehormatan-kehormatan digibahi, digunjingkan, digosipi, terus segalanya lah yang kaitan dengan jiwa. Fal aslu fi hadza fadlut tasamuh wat taghadi wal afu atau wal afwi was safhi. Kalau seperti ini kaitannya, kalau kaitannya dengan masalah pribadi, ya, digosipin, ya kan, dicibirkan, kemudian diejek, atau dizolimi dari sisi hartanya, barang-barangnya dan sebagainya, itu banyak terjadi, ya. Nah, seperti ini adalah ada fadilahnya, yaitu fadilahnya memaafin, sudahlah, ya, maklumi saja atau dibiarkan. Taghadi di situ maksudnya ya sudah, dilewatkan saja urusannya, anggap saja itu infak, sudah, sedekah, anggap saja itu hadiah buat dia, tidak usah diurusi, nanti insya Allah juga akan ada gantinya dari Allah SWT. Dimaafkan, diampuni, dimaklumi, ya, seperti itu. Wa in kana labudda min hajri man hasalat minhu isa'atu ila akhihi, hasalat minhu isa'atu ila akhihi al-muslim fi malihi aw 'ardihi aw 'irdihi, fal mu'tadi 'alayhi an yahjura salasan fama duna dzalik. Kalau mau enggak mau terjadi, mau enggak mau harus dibuat boikot, orang yang ada padanya perbuatan jahat kepada saudaranya yang muslim, apakah di hartanya atau kehormatannya, maka orang yang berbuat musuh seperti ini, orang yang berbuat jahat seperti ini, kalau mau enggak mau harus diterapkan, ditegakkan untuk diboikot maksimal 3 hari gitu. Fama duna zalik. Kalau bisa kurang daripada itu. Ya. Untuk apa? Ini beli pelajaran. Ya. Mungkin karena rumahnya dekat atau mungkin satu gang, ya, gang buntu lagi kan gitu ya. Nah, kita di ujung gang, dia di sana. Mesti lewat seperti itu dan sebagainya. Atau kita yang di ujung, dia di depan gang. Mesti kita akan ketemu, berangkat pagi, ini itu. Akan sering ketemu, ya. Tapi tiba-tiba kita mendiamkannya. Ya, karena ini mungkin sudah keterlaluan barangkali ya. Sudah kelewatan sikapnya. Akhirnya, ya, itu ditegakkan, didiemin selama 3 hari maksimal. Fama duna zalik. Atau bahkan di bawah itu. Tsumma yasiluhu. Ya, kemudian jangan terus menerus, tetapi sambung lagi, ya, sambung lagi. Diamin lagi, sambung lagi. Wa yaqumi bi huquqihi allati hiya huququl muslim 'alal muslim zahiran wa batinan. Dan tetap ditegakkan hak-haknya. Kalau dia sakit ya dikunjungi, kalau punya makanan berlebih ya dikirim. Ya, kalau punya ini atau dia pinjam lagi ya, enggak apa-apa atau segala macamnya, karena dia seorang muslim, tegakkan sebagai seorang muslim yang sebenarnya, sesungguhnya, secara zahir maupun yang batin. Wa hadhihi al-ahadithu ats-tsalatsa qad istamalat 'ala at-tahdzir min arba'ati a'malin zamimatin. Ketiga hadis di atas tadi, ya, hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Abu Ayyub, dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, itu meliputi peringatan dari 4 perbuatan-perbuatan yang rendah. Jadi seorang muslim ketika membaca hadis di atas bisa menyimpulkan, ya, ada 4, ya, 4 amalan, 4 sikap yang rendah yang harus kita jauhi bersama. 1. At-tabaghudu bainal muslimin biduni musawwaqin syar'iyyin. Yani yang pertama adalah amalan yang zamimah, amalan yang tercela adalah saling benci. Ya, jangankan di masyarakat, di keluarga sendiri, ya, sudah enggak benar kalau di situ bapaknya benci sama anaknya, anaknya benci sama ibunya. Apa yang terjadi? Ya, tidak ada harmonis di situ. Ya, tidak ada harmonis. Apalagi kalau sudah masyarakat, satu RT, satu RW dan sebagainya. Kalau sudah saling-saling, sudah kalau sudah ada saling benci di antara mereka, ya, akhirnya apa? Retak. Akhirnya saling cuek, tidak peduli, masa bodoh dan seterusnya. Saling benci, ini akhlak yang pertama di antara kaum muslimin dengan tanpa alasan yang disahkan. Maknanya adalah, makna saling benci di situ, an yubghidul muslimu akhahu al muslima. Seorang muslim benci sama seorang muslim yang lainnya. Seorang muslim benci kepada saudaranya yang muslim, yang lainnya. Satu. Thaniha. At-tahasud. Yang kedua, amalan yang jelek, yang rendah, yang tercela adalah saling hasad, iri dengki. Wa huwa da'un wabilun. Ini adalah penyakit yang parah, hasad. Iri dengki ini penyakit yang berbahaya. Penyakit yang parah, yang berat. Ya. Yang mendatangkan malapetaka, yang merugikan sekali. Kalau orang memiliki sifat hasad, ini parah sekali keadaannya. Yasulu min ba'dil muslimina li ba'din. Yang terjadi antara sebagian muslim dengan sebagian yang lainnya. Ya. Apakah muslimin, apakah muslim laki-laki atau muslim perempuan, itu jangan memelihara sikap seperti ini. Makna daripada tahasud adalah tamanni zawalin ni'mati amman an'amallahu alaihi bisyai'in min ni'amid dini awid dunya. Hasad itu maknanya adalah berharap, berangan-angan. Angan-angan yang mungkin tidak mungkin terjadi. Ya. Bukan angan-angan yang tidak mungkin. Ya, tetapi angan-angan yang bisa saja terjadi seandainya kenikmatan itu hilang dari dirinya. Berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Taala dengan sedikit dari nikmat-nikmat agama dan nikmat dunia. Itu namanya hasad. Jadi dia berangan-angan agar seandainya nikmat itu hilang, walaupun dia tidak dapat, ya mendingan dia tidak ingin melihat dari saudaranya mendapatkan kenikmatan apakah di agama atau dunia sama sekali, walaupun dia tidak dapat. Ada juga yang hasad itu dia kepengen merebut, bahwasanya nikmat itu harusnya sama dia saja. Nah, ketika sudah ada pada dirinya dan berpindah kepada dirinya, baru dia senang, baru dia bahagia, baru dia puas. Tapi kadang-kadang ada juga yang lebih parah lagi, walaupun dia tidak dapat, yang penting dia jangan sampai dapat. Nah, ini keadaan yang jahat sekali, hasad bagaikan api yang membakar kayu. Yang ketiga adalah at-tadabur wa huwa at-tahajur wal qati'ah, yakni saling membelakangi, saling menghindar, saling tahajur, saling meninggalkan. Yang satu meninggalkan, yang satu ini meninggalkan. Padahal tetanggaan, satu wilayah. Wal qati'ah, putus hubungan. Ya. Wa huwa amalun yufarriqu wihdatal muslimin. Ini adalah amalan yang akan memisahkan, memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa yaqta'u hablas sillati bainahum. Dan memutus tali, ya, hubungan antara mereka. Wa huwa ma asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadis biqaulihi wa la yahilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Ini disinyalir dalam hadis yang keberapa? Hadis yang awal tadi bahkan, yakni sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis yang pertama 398, ya, ini tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang keempat, ikhwani fiddin azzakumullah, yakni at-tanafus, ini at-tanafus, ya. Yang pertama at-tabaghut, kemudian at-tahasud, at-tadabur, lalu yang keempat at-tanafus, yakni saling berlomba-lomba, saling mendahului, berkompetisi begitu, ya. Wa huwa nau'an, tetapi ada 2 macam at-tanafus di sini. Yang pertama nau'un madzmum, macam yang tercela. Bagaimana macam yang tercela? Wa huwa tanafus fi hutamin dunya wa ithariha 'ala al-akhirati li ghardi jam'il amwal. Macam yang tercela atau berlomba-lomba atau kompetisi atau saling berlomba, ya, saling mengejar yang terlarang adalah dalam masalah hutomid dunia, yakni dalam masalah perbendaharaan dunia. Dalam masalah hutom itu, kalau dalam kamus itu bisa bermakna bekas atau peninggalan, reruntuhan, rongsokan, bahkan bisa artinya dunia ini hina gitu, ya, artinya perbendaharaan dunia. Ya, memang dunia itu adalah hulwun, khadir, hijau dan manis, ya. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu amalan saleh atau yaumul akhirah, dunia, al-jannah. Jadi berlomba-lomba saling mengejar dalam perbendaharaan dunia, yakni peninggalan dunia, apa-apa yang ada di dunia ini, dan mengejarnya, mendahuluinya di atas akhirat untuk tujuan mengumpulkan harta. Nah, ini namanya tanafus yang mazmum. Kalau ada seorang yang kehidupannya, warna hidupnya itu kelihatan dari kegiatannya, dari amalannya, dari mulai bangun subuh atau dari mulai pagi sebelum subuh, bahkan sudah judulnya dunia, maka ini namanya tercela, ya. Perlombaan yang tercela. Seorang yang namanya berlomba itu star, kan? Ada star, ada mulai. Kemudian dia akan maju bersama dan mengejar apa yang dituju. Tetapi kalau yang dikejarnya dunia, berarti sudah salah jalan atau sudah beda gangnya, beda jalannya. Adapun orang-orang muslimin ahlu sunnah dan juga orang-orang yang mukhrisin, orang-orang yang orientasinya adalah akhirat, maka sama-sama mengejar, sama-sama berlomba, tapi beda jalur, ya, beda jalur, beda yang ditujunya. Au al-husul ala jahi wal mansib, atau selain mengumpulkan harta, tujuannya mengumpulkan harta di atas akhirat, akhiratnya di bawah gitu. Sholat nanti, ya. Belajar agama nanti, ya. Kemudian amalan soleh nanti nomor berapa sudah. Yang penting uang, uang, uang. Yang penting dunia, dunia. Bagaimana saya dapat ini, belum, saya belum dapat yang itu, saya belum dapat yang itu, saya harus ngejar yang itu, saya harus target 1 bulan 1 miliar, nah, seperti itu. Terus tidak pernah puas, ya. Kemudian juga mencari nama baik, artinya kemuliaan, al-jah, ya, kehormatan, popularitas dan kedudukan dan sebagainya dari perhiasan dunia, kehidupan dunia az-zail, yang akan hilang semuanya itu, akan sirna. Ini nau'un madzmum. Jangan kita menjadi orang-orang yang sudah pernah tahu ilmu, sudah tahu al-hidayah, kemudian dia memilih jalur yang ini jalur yang salah. Dan orang-orang yang misalkan tidak percaya, silahkan buktikan nanti, ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang muslim, ya, tentu kita akan lebih percaya kepada Allah SWT bahwasanya apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran adalah benar. Wa na'un mahmud, macam yang kedua adalah macam yang terpuji. Nah, ini yang harus kita selalu menanamkan dalam hati kita. Ini yang harus kita cari. Apa itu? Wa fa'iluhu musabun, dan yang melakukannya akan dapat pahala. Wa huwa tanafus fi a'malil bir was salahi wal islahi, yaitu amalan-amalan yang baik, amalan-amalan perbaikan, amalan-amalan islah, ya, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh. Wa qaddala alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana yang Allah Taala firmankan dalam surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Apa sebelum ayatnya? Ayatnya sebelumnya apa? Ayat yang ini dalam surat Al-Mutaffifin itu apa bunyinya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya bercerita tentang surga, kan gitu, ya. Bahwasanya khitamuhu misk. Apa khitamnya? Khitamuhu misk. Memana khitam di situ? Misiknya tahu, kasturi, ya, wangi begitu. Artinya diceritakan tentang keindahan surga, keindahan bidadarinya, keindahan minumannya, kenikmatannya dan sebagainya, abadi, abadul abad, selama-lamanya. Ya, kalau orang yang pintar matematika mikir selama-lamanya, ya, di dunia 60 tahun, 70 tahun, habis itu meninggal. Terus ngapain? Ya, terus akan menjalani tahapan-tahapan berikutnya, alam barzakh, kemudian dibangkitkan, lalu dikumpulkan mahsyar dan sebagainya. Terus kemana lagi? Akan menuju apakah di surga atau di neraka. Ya, seperti itu. Jadi Allah bercerita dalam surat Al-Mutaffifin ini adalah tentang kenikmatan di surga. Dan karena itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam mengejar keridhaan Allah SWT. Ya. Jadi kita tujuannya adalah dalam rangka untuk selamat di dunia dan di akhirat nanti. Itu dalam firman Allah SWT. Kamadalatil ahadis ala wasiyatin nabawiyah jalilatin tahmilun nafsal ad-din ad-dunyawi wal ukhrawi lil ummatil muslimah. Juga sebagaimana yang disampaikan atau yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang mengemban atau yang bagus sekali, yang membawa kemanfaatan apakah duniawi atau ukhrawi untuk umat muslimin semuanya. Ala wa hiya qauluhu alaihi salatu wasalam wa kunu ibadallahi ikhwana. sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW juga untuk kebaikan kaum muslimin bersama adalah manakala mereka mengupayakan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, ketika seorang muslim mengupayakan seperti ini, saling menahan diri, ya, saling jangan memberi peluang-peluang yang jahat kepada mereka, menzoliminya, atau hasad padanya, atau saling membenci, atau membelakanginya, atau bahkan berlomba-lomba dalam perkara-perkara duniawi, ya, perkara-perkara yang yang sifatnya adalah sia-sia. Al-Muslim akhul Muslim. Wa kunu ibadallah ya ikhwana, di sini adalah prakteknya orang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Jangan mendzaliminya, jangan merendahkannya, jangan meninggalkannya, mentelantarkannya. Bahkan wajib baginya untuk mencintainya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dia suka beramal soleh, mengaji, membaca Al-Quran dan juga mentadabur ilmu, maka dia ingin juga terapkan pada saudaranya. Dia juga ingin saudaranya yang lain juga sama seperti dia. Kalau misalkan dia tidak mau, minimalnya dia akan melihat diri kita. Bahwasanya kita tidak sama dengan dia. Ya, karena seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Kalau kita melihat saudara kita berbuat jelek, ya itulah kita itu. Kita di hadapan dia itu belum mengena sekali. Tapi paling tidak minimal, kalau dia bercermin dengan kita, ya, dia bercermin dengan cermin yang mungkin dia salah lihat. Ya. Kalau kita melihat kepada dia, mungkin kita akan sedih. Aduh, teman kita itu masih seperti itu. Teman kita masih berbuat kejahilian. Kita sedih gitu ya. Tetapi paling tidak dia ketika melihat kita, kalau dia mau memikirkan akalnya, dia bercermin pada dirinya sendiri. Aduh, teman saya kok bagus ya, kok saya seperti ini. Nah, dia akan terus berpikir. Mudah-mudahan memperbaiki diri. Wa yas'a jahidan fil qiyami bi huquqihi allati dalla 'alaiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim itu juga berupaya sungguh-sungguh ya untuk menegakkan hak-haknya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Rasulullah sebutkan warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ya. Ketika dia bersungguh-sungguh untuk menegakkan hak-hak saudaranya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, dia maka akan selalu menjadi barometer gitu. Siapapun juga ya, bukan karena urusan dia pinjam uang atau mungkin dia mengejek atau mungkin dia merendahkannya dan sebagainya, tapi barometernya adalah ad-din gitu ya. Walaupun dia itu mungkin sudah lama kenal dengan kita, ya, makan bersama satu piring, ya, tidur bersama dalam satu tempat yang bersama-sama, suka duka dijalani, tapi ketika barometernya itu din, manakala salah satunya ada yang menyimpang, mohon maaf ya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, warujulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul keduanya di atas Allah Ta'ala, di atas agama ini, atau berpisah ya di atas keduanya juga, di atas Allah Ta'ala juga. Artinya kalau misalkan dua-duanya sepakat dalam kebenaran, ya namanya ijtama'a. Tapi kalau salah satunya na'udzubillah ada yang menyimpang, ada yang memilih jalan yang sesat, atau ada memilih yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memilih perkara-perkara yang rendah daripada itu, mohon maaf, akan terpisah, tidak akan selamanya bersatu. Dan ini berat, terasa sangat berat, sebagaimana yang dialami oleh banyak ikhwah yang dulunya adalah gurunya, yang dulunya mungkin adalah muridnya, bahkan itu adalah saudaranya ya, karena perkara din, karena perkara prinsip dari prinsip-prinsip agama, maka harus diterapkan barometer ini. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Kama dalatil ahadisu ala tarhib minat tamadi fit tadaburi bihaitsu yataqil mutadabirani fayu'ridu ahaduhuma 'anil akhar fayubawwi'ani bil ismi. Sebagaimana juga hadis menunjukkan untuk at-tarhib, yakni apa? Mengancam. Hati-hati, ya. Hadis-hadis juga banyak di sebelumnya itu at-tarhib, menakut-nakuti, mengancam. Dari at-tamadi, yakni terus-menerus. Enggak boleh gitu ya. Hadis-hadis juga banyak mengancam atau memperingatkan untuk jangan sampai at-tamadi, yakni berlama-lama dalam saling meninggalkan, ya, saling meninggalkan. Di mana kedua orang yang menghindar ini ketika bertemu, yang satunya melengos, yang satunya menghindar dari yang lainnya. Maka kedua-duanya itu adalah hakikatnya menempati atau memposisikan diri dalam kedosaan, ya, dalam ism, dalam dosa. Au yuridu ahaduhuma an akhihi ma'amtithalil akhar litaujihi syari'i bittasamuhi fayubawwi'u bil ismi dzalikal mu'rid. Akan tetapi, ya, kalau yang tadi dua-duanya atau yang salah satunya itu menentangnya atau menghindarinya dari saudaranya, padahal saudaranya ini berupaya untuk mempraktekkan arahan-arahan syariat dengan toleransi, dengan memaafkan, tetapi yang satunya menghindar, yang satunya tidak mau, maka orang yang mu'rid tadi, orang yang meninggalkan tadi, yang menentang tadi, yang tidak mau tadi, yang menghindar tadi, dialah yang jatuh dalam dosa, dalam jatuh dalam perkara dosa. Berbeda dengan yang saudaranya berupaya untuk memaafkan, ya, tetapi salah satunya tidak mau mengalah. Kama dalatil ahadis ala tarhib, tarhib, ya, kalau tadi tarhib, sekarang tarhib. Sebagaimana hadis-hadis juga banyak menunjukkan untuk memotivasi, menganjurkan, mendorong, mensupport, ya, mendukung dalam fil afwi wassafhi wattasamuhi bainal muslimin. Untuk terus ayo tegakkan saling maafkan, saling mengampuni, saling menjabat tangan, saling toleransi antara kaum muslimin, ya. Supaya apa? Ya, supaya terjadi perbaikan, islah, wassalah. Walau hasala hajru man min ba'dihim, man ba'duhum, ya, li ba'din. Walau hasala hajru min ba'dihim li ba'din. Wa taqiya ba'dal muddatil mahdudati li jawazil hajri fabadaral baghdu bisalam. Ya, fabadara al-bughdu bisalam wassafhi anil ba'di al-akhir fafaza bil ajri wa kana kullun minhuma ala khairin. Seandainya terjadi meninggalkan dari sebagian kepada sebagian yang lainnya, terjadi ada saling boikot, saling mendiamkan antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian keduanya bertemu setelah waktu yang sangat lama atau waktu yang dibatasi untuk bolehnya meninggalkan, artinya selama 3 hari maksimal, maka sebagiannya bersegera untuk melakukan salam, mengucapkan salam, dan juga memaafkan dari sebagian yang lain, maka dia akan mendapatkan berhasil dengan mendapatkan pahala. Dan yang seperti itu, masing-masingnya mendapatkan kebaikan. Artinya ini keadaan yang dianjurkan. Manakala terjadi antara yang satu dengan yang lain itu saling meninggalkan, saling bermusuhan, saling mendiamkan karena suatu masalah. Kemudian ada batasan yang dianjurkan, ini 3 hari. Maka setelah itu bersegera sebagiannya untuk memulai salam. Kemudian saling memaafkan, apakah yang A atau yang B atau yang B atau yang ke A. Segera, ya, setelah waktu yang ditentukan, maka kedua-duanya mendapatkan kebaikan dan juga ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah azakumullah apa yang disampaikan oleh asy-syarih, yakni Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ini bermanfaat, dan nanti insyaallah hadis yang ini jangan sampai tidak diucapkan bersama, ya. karena tidak panjang seperti hadis yang sebelumnya. Ya. Kalau hadis yang sebelumnya, ya mungkin bisa antum pahami. Dan tugasnya itu, ana minta dikumpulkan ya, karena tugasnya cukup dari hari Rabu, Kamis, Jumat, ya tiga hari atau Jumat dan Sabtu, maka harusnya jangan sampai ada yang salah ya. Demikian, ikhwani fillah jazakumullah, dan insya Allah kita akan baca hadis yang berikutnya pada waktu yang akan datang bismillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.